السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله kita lanjutkan kajian kitab Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam masalah tazkiyatun nufus. Sekarang insyaAllah kita akan membahas tentang marah dan hawa nafsu. Kita mulai dari halaman 53, paragraf terakhir, yaitu celah-celah dan pintu-pintu yang bisa dimasuki syaitan. Ya, Anda berharap Bapak tolong dibaca. Pak Inyang. Ya, antum. Ya. Dibaca ya. Halaman 53, kalimat celah-celah dan pintu-pintu yang bisa dimasuki syaitan. Ya, mulai situ ya, betul. Celah-celah dan pintu-pintu yang bisa dimasuki setan adalah sifat-sifat manusia yang jumlahnya banyak sekali. Di antaranya, satu, balik. Satu, marah. Karena marah adalah kehilangan akal. Jika pasukan akal lemah, maka pasukan setan akan menyerang. Dan jika sejati manusia marah, setan akan terus mempermainkannya. Taib, sampai situ dulu. Jadi kita akan mempelajari celah-celah dan pintu-pintu yang bisa dimasuki syaitan. Dan celah-celah tersebut ada pada beragam sifat manusia atau perbuatan manusia. Yang disebutkan pertama di sini tentang emosi. Emosi menggelagak, yaitu marah. Disebutkan di sini karena marah adalah hilangnya akal. Jika pasukan akal, yaitu jika benteng akal itu lemah, maka pasukan syaitan akan menyerang. Dan selagi manusia marah, syaitan akan terus mempermainkannya. Di sini ada permasalahan jemaah sekalian rahimakumullah. Apakah marah itu terlarang secara mutlak atau ada rincian? Ada marah yang terlarang, ada marah yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Maka untuk mengetahui hal ini, kita harus melihat bagaimana Nabi kita alaihi salatu wasalam, bagaimana sifat marah beliau, kapan saja beliau marah dan kenapa. Ya. Karena tidak ada manusia melainkan pasti ada juga sifat marahnya di kondisi tertentu. Maka apakah marah itu mutlak haram atau kondisional? Nah, kalau dibilang marah itu mutlak haram, ini tidak tepat. Tapi kalau disebut kondisional, nisbi, ada rincian, maka inilah yang insyaAllah lebih bisa kita maklumi. Ya. Coba kita lihat bagaimana ya, beberapa hadis Nabi SAW menyebutkan tentang marah. Ada juga hadis Nabi SAW, la taghdab walakal jannah, janganlah kamu marah maka kamu dapat surga. Larangan ya, la taghdab walakal jannah, jangan kamu marah, kamu bakal dapat surga insyaallah. Ada seorang ummahat yang pernah bilang ke ana, beliau ini dari kecil, masih anak beliau masih kecil, dan diajarkan untuk menghafal hadis-hadis yang simpel. Di antara hadis, la taghdab walakal jannah. Ngapalinya enak, Pak. Buat anak-anak enak tuh. Iramanya, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, kamu bakal dapat surga kalau tidak marah. Anak-anak akan termotivasi, ya. Akan termotivasi. Kemudian ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat mursal diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ada seorang sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, fausini." Wahai Rasulullah, berikan saya wasiat, berikan saya nasihat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab," jangan marah. Dah itu. Rasulullah ini sayyidul ulama, penasehat ulama. Dan banyak orang yang datang ke beliau meminta nasihat. Dan jawaban beliau beragam karena orang yang datang kepada beliau beda-beda. Beliau memantau orang ini lebih cocok dinasehati di bagian apa ya. Karena enggak semua orang sama. Ada kalanya yang datang ke kita orang yang mudah marah, maka kita nasihati di bagian itu. Ada kalanya orang yang datang kepada kita itu sering mengamalkan ritual bid'ah, maka di situ kita nasihati. Maka kata Rasulullah, la taghdab, jangan kamu marah. Maka kemudian qala ar-rajul, orang itu pun berkata, fafakkartu hina qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma qal. Maka kemudian aku pun berpikir, ya, ketika Rasulullah mengatakan apa yang tadi beliau katakan, itulah taghdab, jangan marah. Fa idzal ghadabu yajma'u syarra kullahu. Dan ternyata marah itu yajma'u syarra kullahu, menjamak, mengumpulkan keburukan seluruhnya. Ya, marah itu mengumpulkan keburukan seluruhnya. Ini berarti larangan marah. Baru kita belajar hadis-hadis tentang melarang larangan marah. Kemudian ada sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, masih di hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan marah. Itu dulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jazakallahu khair, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa asy-syadidu bis-sur'ah innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Ini ana ingat sekali ana menghafal hadis ini kalau tidak salah tahun 99 diajarkan oleh ustaz, laisa asy-syadidu bis-sur'ah, bukanlah orang yang syadid, syadid itu kuat. Bukan termasuk orang yang kuat karena mahir gelut. Sur'ah itu gelut, berantem. Melainkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Melainkan orang yang syadid, orang yang kuat, alladhi yamliku nafsahu, orang yang masih mengendalikan dirinya, 'indal ghadab, ketika marah. Bisa memanage hatinya ketika marah. Itu baru orang kuat menurut Nabi kita alaihi salatu wasalam. Ini dalil menunjukkan dilarangnya marah, ya. Masih dalam riwayat Bukhari lainnya, dari Sulaiman bin Surad, beliau bercerita, istabba rajulani 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang pria, istabba, yaitu saling mencela, bertengkar. Wanahnu, dan itu di dekat Nabi SAW. Mereka bertengkar, saling celak mencelak itu di dekat Nabi. Wanahnu indahu julus, dan kami ketika itu di sisi Nabi sedang pada duduk. Jadi ada Nabi SAW, ada juga para sahabat di sekeliling Nabi SAW, dan di antara sahabat ada dua orang bertengkar. Ya, bertengkarnya saling celak mencelak, di ngata-ngatain satu sama lain. Wa ahaduhuma yasubbu sahibahu, salah satunya kemudian mencelak yang lainnya. Mughdhaban qad ihmarra wajhuhu, yang satu ini yang lagi mencelak ini seketika sedang apa, merah wajahnya karena marah. Orang kalau merah wajahnya berarti darah itu kan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Inni la a'lamu kalimatan." Sesungguhnya aku mengetahui suatu kalimat. "Law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Seandainya dia ini yang sedang merah mukanya karena marah mengatakan, mengucapkan kalimat yang aku akan kasih tahu ini, maka akan hilang, akan pergi apa yang ada pada dirinya. Lau qala, seandainya dia berkata, kata Rasulullah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kalimat ini sunnah Nabi SAW untuk kita ucapkan ketika emosi, ketika marah. Apa nyambungnya coba ikhwas sekalian? Marah kok bacanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Emang lihat setan gitu kan? Nyambung. Kenapa? Karena syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Karena syaitan mengalir pada diri ibnu Adam, anak Adam, melalui aliran darah. Maka kalau seseorang emosi, aliran darah bergejolak, di situ syaitan cepat sekali masuk ke hati, jantung. Dikasih tahu seperti itu oleh Nabi SAW. Faqalu lirrajul, maka para sahabat pada bilang ke laki-laki yang sedang merah wajahnya ini, ala tasma'u ma yaqulun Nabi SAW. Hey, kamu apa enggak dengar apa yang tadi diomongin Nabi? Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian berkata dia, inni lastu majnun, bimajnun. Saya bukan orang gila. Tuh, orang kalau lagi marah seperti itu. Dinasehati baik-baik, kebaikan yang nasehatin Nabi pula. Tapi tetap membangkang. Maksudnya menolak. Karena sedang emosi parah. Makanya ketika suami marah, istri jangan ikutan. Ketika istri marah juga, suami jangan ikutan marah. Kalau dua-duanya marah, ya udah, setan yang ketawa jadinya. Menang setan. Ini larangan untuk marah. Hadis-hadis larangan untuk marah. Tapi kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, ternyata ada hadis-hadis lain yang menunjukkan Rasulullah SAW pun marah. Ya. Jadi nanti kita kompromikan tuh, ya. Tapi asalnya pintu marah adalah salah satu celah syaitan. Kenapa? Karena marah itu emosi. Emosi yang kurang tertahan. Ya. Antum perhatikan kenapa kok, kalau kita amati, kenapa lebih banyak perempuan yang kesurupan dibandingkan laki-laki? Karena perempuan lebih ringan, lebih mudah untuk kehilangan kontrol emosinya. Maka lebih mudah bagi syaitan untuk menguasai jantung perempuan dibandingkan laki-laki. Ya tidak, ya. Laki-laki dengan egonya kadang-kadang bodoh amat dengan emosinya dia. Ya, tapi sekali emosi bisa beringas juga laki-laki. Nah, kemudian kenapa syariat Allah Azza wa Jalla tidak mengindahkan ucapan talak oleh istri? Maksudnya, jika istri berkata, suamiku, aku talak kamu, gak ada faedahnya dalam Islam, gak bakal terjadi hukum. Tapi kalau suami yang berkata, udah kami kita pisah aja, kita talak, ah, saya talak kamu, hukum talak berlaku. Jadi talak tidak dipegang oleh perempuan kecuali khulu, gugat cerai, beda lagi tuh babnya. Nah, kenapa kok begitu dalam Islam? Perempuan lisan talaknya tidak dianggap. Kenapa? Karena kerap kali seorang istri meminta cerai dari suaminya. Maksudnya menceraikan suaminya atau meminta cerai. Kenapa? Karena emosinya tidak tertahan. Suami salah dikit, talak. Ya. Coba diperhatikan bedanya dengan suami. Lebih terjaga lisannya karena bisa mengontrol emosinya. Nah, itu asalnya marah dilarang. Tetapi dalam beberapa mauqif atau sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata bisa marah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dengan sanadnya dari Abu Musa Al-Asy'ari, beliau bercerita, su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an asya'a karihaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang beberapa hal yang beliau benci itu. Maksudnya benci, ada pertanyaan seperti itu. Ya. Perhatikan di sini, Rasulullah itu makomnya guru para sahabat, ulama'nya para sahabat. Yang para sahabat mereka bertanya kepada Rasulullah tentang persoalan-persoalan. Tapi tidak semua persoalan, tidak semua masalah atau pertanyaan Rasulullah menyukainya. Ini kemudian ada berapa hal ditanyakan yang Rasulullah enggak suka itu ditanyakan. Maka kata Abu Musa Al-Asy'ari, falamma ukthira 'alaihi ghadiba. Ketika pertanyaan itu semakin banyak yang enggak dia suka, marah Rasulullah SAW. Thumma qala linnas, kemudian Rasulullah berkata kepada orang-orang, kepada para sahabat, saluni amma syi'tum. Dah, kalian tanya aja, terserah kalian. Marah Rasulullah SAW karena pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Kemudian ada seorang sahabat berkata, nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, man abi? Ya Rasulullah, coba bapak saya siapa? Ini ngapain coba nanya bapaknya? Maka berkata Rasulullah, abuka Hudzafah. Bapak kamu adalah Hudzafah. Betul. Faqama akhar, sahabat lainnya kemudian berdiri dan bertanya, man abi ya Rasulullah? Kalau itu bapak saya siapa Rasulullah? Ini orang lain, sahabat lain yang nanya. Maka berkata Rasulullah, abuka Salim maula Syaibah. Bapak kamu adalah Salim, bekas budaknya Syaibah. Ya. Ini Rasulullah masih marah ini. Pertanyaannya masih seperti ini gitu kan. Falamma ra'a Umar ma fi wajhihi, maka kemudian ketika Umar bin Al-Khattab melihat apa yang ada di wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penampakan marahnya Rasulullah, maka Umar bin Al-Khattab berkata, ya Rasulullah, inna natubu ila Allahi azza wa jalla. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya bertaubat kepada Allah azza wa jalla. Sesungguhnya kami bertaubat kepada Allah azza wa jalla. Kenapa? Karena sahabat pada bikin Rasulullah marah. Dengan apa? Dengan pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Maka jemaahkan, wajar kalau ada ustaz ngerobek kertas pertanyaan. Wajar enggak? Wajar kalau ternyata pertanyaan itu pertanyaan yang memang jauh dari manfaat, bahkan mengundang fitnah. Wajar. Ya. Pernah suatu ketika ikutan daurah kitab Al-Muwatta bersama seorang syekh dari Saudi. Ada kertas pertanyaan yang meminta beliau supaya tidak kebanyakan penjelasan melainkan khatamkan kitab. Kalau kitab Muwatta itu tebal. Tebal kitabnya. Karena kalau banyak penjelasan takutnya enggak khatam. Dengan keberadaan secarik kertas pertanyaan itu, tiba-tiba yang tadi majelis itu enak, berkah, beliau pun tersinggung. Syekhnya tersinggung, marah. Marah. Ketika syekhnya marah, beliau berjanji, "Anda tidak akan menjelaskan apapun dan biarkan qori'nya baca. Qori'nya baca sampai akhir kitab. Anda enggak jelasin apapun. Anda diam." Marah. Seluruh hadirin dari para duat, para da'i tertunduk semuanya dan ketakutan dan sedih kita semua. Ya. Kerasa sekali jemaah sekalian ketika seorang guru, guru antum, guru kita, ketika kita belajar kemudian guru itu marah kepada kita, tidak ada berkahnya sama sekali ilmu tersebut. Enggak berbekas. Bahkan yang ada justru apa? Kebalikannya. Enggak enak ilmu itu disantap dari guru itu. Ya. Begitu jemaah sekalian. Di sini makomnya seseorang yang marah berposisi sebagai guru yang ditanya-tanya. Tapi pertanyaannya tidak bermanfaat atau menyinggung perasaannya, maka ini berbahaya ini. Menghilangkan dan mencabut berkah. Ya. Begitu ikhwan. Itu dia terpelajarannya. Kemudian ada juga salah satu mauqif Rasulullah marah di sebuah hadis kembali riwayat Al-Bukhari dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau bercerita, qala rajulun, ada seorang pria melapor kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, la akadu udriku salata mimma yutawilu bina fulan." Ya Rasulullah, udahlah, saya enggak kuat salat sama fulan karena panjang bacaan beliau. Jadi ini ada cerita nih. Mu'adz bin Jabal itu mengimami kaumnya radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhum dari para sahabat. Mu'adz bin Jabal mengimami kaumnya. Dan Mu'adz bin Jabal itu kuat berdiri lama dan punya bacaan lama ketika mengimami kaumnya. Sementara kaumnya orang-orang yang mungkin baru masuk Islam atau orang-orang yang memang udah tua, orang-orang yang mungkin lagi sakit. Mu'adz bin Jabal tidak memperhatikan itu. Maka beliau panjangkan bacaan sholatnya. Dalam sholat berjamaah fardu ya. Sampai-sampai ada beberapa orang jemaah yang keluar dari jemaah. Bahkan sholat sendiri. Saking gak tahannya dengan lamanya sholatnya Mu'adz bin Jabal. Sampai-sampai setelah sholat itu berkurang jemaahnya, Mu'adz bin Jabal kemudian, "Siapa itu yang sholat sendiri? Munafik itu orang," kata Muhammad. Diceritakan seperti itu kepada Rasulullah. Maka Abu Mas'ud Al-Ansari berkata, "Fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin ashadda ghadaban min yawmi idzin." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan mau'izah menasihati lebih marah dibandingkan hari itu. Belum pernah semarah itu Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Faqal, berkata Rasulullah SAW, Ayyuhan nas, innakum munafirun. Eh orang-orang, eh sahabat, kalian itu munafirun. Atau dalam riwayat, sebagian dari kalian munafirun, yaitu yang bikin orang pada lari. Itu Rasulullah ngomong seperti itu, bicara seperti itu sambil marah. Sebagian dari kalian itu bikin orang menjauh dari agama, bikin lari dari agama. Dalam redaksi lain, afatanun anta ya Mu'adz, apakah engkau wahai Mu'adz orang yang bikin fitnah di tengah masyarakat ini? Karena sebab apa jemaah sekalian? Ini sebabnya memperpanjang bacaan padahal makmum rata-rata belum siap baik secara mindset ataupun fisik. Ya. Tapi dipaksa jemaah itu untuk sholat panjang padahal belum siap mereka. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman shalla bin nasi falyakhaffif." Barang siapa yang sholat dengan manusia, dengan orang-orang di sholat fardu, hendaklah dia meringankan sholatnya. Kenapa ya Rasulullah? Fa inna fihimul marid, karena bisa jadi di antara jemaah itu ada yang sakit, wadhaif atau lemah karena sudah berusia, wadhal hajah atau yang punya hajat, kebutuhan. Ya. Pekerjaan misalnya pas lagi sholat zuhur, ya, atau asar atau maghrib. Begitu. Ini baru hikmah, kebijaksanaan. Masjid Nurul Islam Pondokopi ini misalnya, jemaahnya lihat, bagi seorang imam lihat jemaahnya. Oh, jemaah saya belum siap untuk dibacakan satu rakaat dua halaman, belum siap. Ya. Maka baca yang ringan yang direkomendasikan oleh Rasulullah seperti sabbih isma rabbikal a'la yang tadi, seperti alhamdulillah atau al-ghasyiyah atau semisalnya, asy-syams dan semisalnya. Syuf. Lihat Rasulullah itu marah dalam masalah-masalah seperti ini. Loh, berarti Rasulullah apakah beliau melanggar larangan beliau sendiri, larangan marah? Bukan begitu maksudnya. Ada marah yang terlarang, ada marah yang diperbolehkan atau bahkan terpuji. Ya. Marah yang diperbolehkan apalagi terpuji itu ketika kita melihat syariat Allah dilecehkan, atau ada orang yang berbuat suatu fitnah, suatu hal yang negatif di tengah masyarakat, melarikan orang dari dakwah sunnah misalnya. Antum boleh marah. Tetapi marahnya Rasulullah tidak pernah sampai ngata-ngatain orang dengan perkataan-perkataan yang sangat menghinakan yang tidak Allah Ta'ala izinkan. Ya. Belakangan itu di media sosial, na'udzubillah. Entah baik dari golongan manapun, kadang-kadang itu keterlaluan dalam marah. Ya. Sampai orang istiqomah, Anda lihat ada istilah bonglaf. Apa itu? Kecebong salaf. Allah. Tuh, Pak. Kalau bapak-bapak enggak ikutan media sosial dan enggak ikutan yang begitu, itu alhamdulillah bapak telah Allah Ta'ala selamatkan dari fitnah seperti itu. Tapi masya Allah, diejek-ejek orang. Ya. Semarah-marahnya kita ikhwah sekalian, jangan berlebihan. Marah terhadap hak atau terhadap kemungkaran itu bagus, tapi jangan sampai tercetus di lisan pengejekan, kebinatangan atau pendoaan untuk neraka bagi orang muslim. Jangan. Ya. Taib. Itu tadi tentang marah. Sekarang kita menuju ke hawa nafsu. Silakan Mas. Faddal. Membuatnya bertakwa kepada Allah Ta'ala dan menjauhi apa apabila seseorang mengoreksi diri dan menyadari bahwa ia akan kembali kepada Allah Ta'ala sebanyak apapun umurnya, maka ia akan mampu mengalahkan dosa nafsunya dan mampu guna mengendalikan dirinya. Ya. Kedua, hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu, ya, dan tidak memiliki kontrol agama membuatnya sulit untuk bisa membawanya bertakwa kepada Allah dalam menjauhi apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Jadi seseorang perlu mengoreksi diri, muhasabah, dan menyadari bahwa ia akan kembali kepada Allah sepanjang apapun umurnya. Ketika dia menyadari tentang Allah dan juga hari akhir, maka ia akan mampu mengalahkan hawa nafsunya dan mampu mengendalikan dirinya. Ya. Hawa nafsu sebenarnya bisa berkaitan dengan emosi juga. Tapi hawa nafsu ini lebih umum. Hawa nafsu itu maknanya keinginan jiwa, keinginan diri kita sendiri. Baik tentang harta, seks, perempuan, lawan jenis, keinginan pamoritas, dan lain-lain. Tadi hawa nafsu, dunia, uang, dan seterusnya. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah berkata dalam kitab Al-Istiqamah, ya, "Inna minan nasi man yakunu hubbuhu wa bughdhuhu wa iradatuhu wa karahatuhu bihasabi mahabbatihi nafsahu wa bughdhiha." Sebagian orang cintanya dia, bencinya dia, inginnya dia, tidak sukanya dia, itu sesuai, selalu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh jiwanya sendiri dan dibenci oleh jiwanya sendiri. Maksudnya mizan manajemen kemarahan, kecintaan dia itu berpatok pada apa yang dia suka dan dia benci aja. La bihasabi mahabbatillahi wa rasulih, bukan dengan mizan cintanya Allah dan cintanya Rasul, bencinya Allah dan bencinya Rasul. Yang dia suka ya dia suka, yang dia benci ya dia benci gitu. Misal seseorang suka dangdutan, suka saweran, dan juga suka jogging atau senam bareng musik. Suka enggak tuh? Antum suka, Pak? Yang senam ini ibu-ibu. Yang senam ini istrinya laki-laki yang dayuth, yang enggak punya rasa cemburu. Ya. Kalau antum punya istri, kemudian istri antum daftar joget apa itu namanya? Tadi apa yang senam? Senam dengan disco atau dangdut. Wallahu alam, nanti gimana pertanggungjawabannya di sisi Allah? Suami yang dayus, yang tidak punya rasa cemburu, dibiarkan aja istrinya di pinggir jalan atau di lapangan dancing. Anak lihat ini di antara kemungkaran yang sangat buruk ini, benar. Dan susah untuk dicegah. Kalau kita datang, ibu-ibu, ittaqullah, ittaqunallah. Enggak, mereka apa sih, Pak? Kok mentang-mentang jenggotan ngomong bahasa Arab? Ini bahaya ini sebenarnya. Buat para suami itu tuh. Istrinya dibiarkan untuk dinikmati oleh orang lain pemandangannya. Kemungkaran apa itu ya? Dan itu ada sekarang, bahkan jilbaban itu. Tapi pakaiannya pakaian ketat. Ya, ini belum menjilbabkan hati ini orang. Kan? Suka enggak itu ibu-ibunya? Suka. Kecintaan pada dancing atau tarian atau joget atau senam disco ini, kecintaan itu didasari apa? Ya karena saya suka. Nah itu dia, hawa nafsu. Itu hawa nafsu. Bukan karena ini Allah syariatkan atau Rasul katakan, bukan. Ya. Sebagian dari kita, maaf-maaf Bapak, ada yang enggak suka jenggotan. Sebabnya apa? Enggak cakep saya kok jenggotan. Ah, ini berarti dia enggak suka jenggotan karena emang hati enggak suka. Ini hawa nafsu. Padahal Rasulullah menyuruh untuk membiarkan jenggot. Nah, itu. Jadi cinta atau bencinya kita kepada sesuatu itu selayaknya dimizankan, dineracakan bagaimana Allah dan Rasulnya mencintai atau membencinya. Kalau seseorang mencintai, ya apa yang saya suka aja, atau membenci, apa yang saya benci aja, maka dia lama-lama kelamaan akan menuhankan hawa nafsunya. Di surat Al-Qasas ayat 50 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah." Betapa siapa yang lebih sesat dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Ya itu udah ikut aja yang penting, ikut saya boleh suka, saya suka ini walaupun munkar. Ini menyukai sesuatu tanpa petunjuk sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang lebih ngeri jemaah sekalian rahimakumullah, kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Istiqamah, ittiba'ul ahwa'i fi diyanat a'zam min ittiba'i al-ahwa' fi syahwat. Begini, ada yang namanya mengikuti, menuruti hawa nafsu dalam masalah agama, ada yang namanya menuruti hawa nafsu dalam perkara syahwat. Hah? Menuruti hawa nafsu dalam perkara syahwat itu ada, dan menuruti hawa nafsu dalam perkara beragama itu ada. Dua-duanya buruk. Anda contohkan menuruti hawa nafsu dalam perkara syahwat. Biasanya tentang seks, lawan jenis, atau ketamakan dunia. Ya. Atau syahwat ghibah, membicarakan keburukan orang lain, dan lain-lain dari syahwat, mengikuti hawa nafsu untuk menuntaskan syahwat dia tanpa hak, itu negatif, buruk. Okay, itu ada. Ada juga ittiba'u syahwat fid diyanat, menuruti hawa nafsu dalam beragama. Loh, ini gimana? Kok ada kayak gitu? Ada. Menuruti hawa nafsu dalam beragama. Contohnya apa? Seseorang mengadakan perayaan-perayaan yang tidak ada syariatnya, karena di perayaan itu rame, kemudian nanti banyak tromol isinya duit lebih banyak. Ini termasuk. Atau seseorang hadiri perayaan-perayaan yang tidak ada syariat Allah padanya, karena kalau pulang ia bakal dapat nasi bungkus, nasi kotak. Ini ittiba'us syahwat fi diyanat, menuruti hawa nafsu tapi labelnya agama. Atau misal ustaz, ya, di pengajian yang A bilang isbal itu haram enggak ustaz? Di pengajian A ini orang-orang pada enggak isbal, pada ngangkat cingkrangan gitu. Ditanya kayak gitu, ustaz bilang, "Oh, isbal itu haram." Besoknya ngaji, kaji isi kajian di majelis B. Majelis B isinya orang-orang isbal semua. Satu meter ke bawah menjulur. Ditanya, "Ustaz, apa hukum isbal dalam Islam?" Menjulurkan mata kaki, menjulurkan kain ke bawah mata kaki. Ustaznya jawab, "Wah, pada isbal nih orang-orang. Oh, isbal itu makruh. Bunglon." Ya. Di sini senang, di sana senang. Di sini bilang haram, oh, karena pada isbal, kok saya bilang makruh nanti saya dicurigain, maka bilang haram. Yang satu di majelis lain bilang makruh. Karena kalau saya bilang haram bakal marah mereka, makruh. Ini mengikuti syahwat ini, tapi atas nama agama. Dan kata Ibnu Taimiyah, ittiba'ul ahwa fi diyanat, mengikuti hawa nafsu dalam masalah agama, a'zham, lebih keras, lebih tinggi dibandingkan mengikuti hawa nafsu dalam masalah syahwat. Kenapa? Kenapa kok mengikuti hawa nafsu dalam beragama itu lebih buruk? Karena atas nama agama. Ya, karena atas nama agama. Berbahaya itu jemaah sekalian. Ada seseorang bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz, ayul jihadi afdol wahai Umar bin Abdul Aziz, jihad apa yang paling tinggi, paling mulia? Kata Umar bin Abdul Aziz, jihaduka hawaka, jihad kamu melawan hawa nafsu. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menyebutkan ada yang namanya jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Yang negatif itu sebaik-baik jihad, ya. Kemudian ada Malik bin Dinar, diriwayatkan dalam kitab Al-Kamil fil Lughati wal Adab. Malik bin Dinar berkata, "Jahidu ahwaakum kama tujahiduna a'daakum." Perangilah, berjihadlah hawa nafsu terhadap hawa nafsu kalian sebagaimana kalian berjihad melawan musuh-musuh kalian. Ya. Ada juga di sebuah cerita, ada Syekh namanya Abdullah Al-Armani, tapi ini sudah zaman bahula sekali, dihikayatkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah jilid ke-13. Diceritakan ijtazat marratan fi siyahati birahibin fi sawma'ah. Suatu ketika, ya, pokoknya ada seorang rahib di tempat ibadah dia. Ketemu tuh sama saya, yaitu Syekh Abdullah Al-Armani. Ini Syekh Islam, ada Syekh dari Muslim, dan ada seorang rahib. Ya. Faqala li, maka rahib tersebut berkata kepada saya, yaitu kepada Syekh ini Muslim, ya Muslim, wahai orang Muslim, ya kan, namanya Syekh Pak, ulama, itu kelihatan dari penampilannya, ya. Jadi orang-orang non-Muslim melihat, oh ini Ustaz, ini Ustaz. Jangan Ustaz penampilannya kayak orang Barat, kayak apa-apa. Ustaz pakai gelang. Sekarang tuh ada tuh, saya geleng-geleng saya. Apa bedanya sama preman di pasar dia? Walaupun gelangnya cuma gelang apa gitu, bukan maksudnya gelang yang terbuat dari bahan kain atau apa. Ustaz apa itu? Ya? Yeah. Ini yang seperti ini perlu dijauhi ini, ya, karena tidak menularkan kepada thullabul ilm dan kepada kaum muslimin kebaikan, melainkan menampakkan kepada mereka dan menularkan kepada mereka hal-hal yang ulama mereka menampilkan, penampilan bagaimana penampilan ilmu, bukan penampilan pasar. Baik. Rahib ini karena tahu, oh ini Muslim. Hey Muslim, ma aqrabut turuq indakum ilallahi ta'ala. Saya pengen tahu, apa jalur yang paling dekat bagi kalian untuk kepada Allah, mendekati kepada Allah. Maksudnya, apa hal yang paling membuat kalian itu dekat kepada Allah. Maka qultu, saya bilang simple kalimatnya, mukhalafatun nafs, menyelisihi hawa nafsu. Dah itu jawabannya. Ya. Jadi besok-besok Pak kalau antum ditanya, mungkin bisa. Mas, ya, yang mungkin berjenggot ditanya Pak Ustaz, ya kan? Padahal bukan Ustaz. Pak Ustaz, mau tahu hal yang paling membuat kita tuh dekat sama Allah itu apa? Antum jawab, mukhalafatun nafs, menyelisihi hawa nafsu. Nah, baik. Selesai perkara Faradda ra'sahu ila sawma'atihi. Kemudian dia pun membalikkan kepalanya ke tempat ibadahnya. Maksudnya udah dia kemudian balik. Falamma kuntu bi Makkah zamanal hajj. Suatu ketika aku kemudian berada di Mekah di waktu di musim haji. Idza rajulun yusallimu alayya 'inda Ka'bah. Ada orang tiba-tiba pria salam kepada saya dekat Ka'bah. Di musim haji, ya dulu haji enggak sepadat sekarang, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fakultu, maka saya bilang, "Man anta?" Si antum siapa ya? Kok kayak kenal sama saya? Emang kenal sama saya? Orang itu kemudian berkata, "Ana ar-rahib." Aku adalah rahib yang dulu itu. Ya? Maka aku bertanya kepada rahib tersebut atau mantan rahib itu, "Bima wasalta ila hauna? Kok kamu bisa ke sini gitu loh? Kamu kan rahib dulunya. Sekarang kok bisa ada di Mekah, di Ka'bah?" Maka rahib itu berkata, "Billadzi qulta." Penyebabnya adalah apa yang kamu katakan waktu itu. Dari jawaban apa? Mukhalafatun nafs. Yaitu bahwasanya jalur terdekat menuju Allah adalah menyelisih hawa nafsu. Ya. Maka kemudian rahib itu berkata, "Uridat al-islamu 'ala nafsi fa'abat." Atau "A'radtu al-islamu 'ala nafsi fa'abat." Rahib itu bercerita, "Saya telah menyuguhkan kepada hawa nafsu saya Islam." Paham sini? Saya telah menyuguhkan, menawarkan kepada jiwa saya, hawa nafsu saya, agama Islam. Saya tawarkan, "Wahai jiwaku, mau enggak meluk agama Islam?" Fa'abat. Jiwa saya, hawa nafsu saya menolak. "Fa'alimtu annahu haqq fa'aslamtu." Maka seketika itu ketika hawa nafsu saya, syahwat saya menolak Islam, seketika itu aku tahu bahwasanya itulah baru kebenaran. Islam itu yang benar. Jadi jawaban dari Syekh Al-Armani tadi yang sebenarnya menyelisih hawa nafsu itu cocok betul dengan kondisi dia. Oh, jalan terdekat kepada Allah adalah menyelisih hawa nafsu. Coba saya sungguhkan kepada hawa nafsu saya Islam. Islam enggak enak. Banyak larangan, iya enggak? Oh, dari situ akhirnya aku tahu bahwasanya Islam yang benar. Karena enggak sesuai dengan hawa nafsu saya. Maka aku pun masuk Islam, wahai Syekh. Wa khalaftuha, dan aku menyelisih hawa nafsu saya. Ya. Banyak hadis-hadis Nabi jemaah sekalian yang bertentangan dengan hawa nafsu kita. Banyak. Justru itu bukti bahwasanya itu yang dari hadis itu betul. Karena enggak sesuai dengan selera dan hawa nafsu kita. Ada seorang bernama Ja'far Al-Murta'ish rahimahullah dalam kitab Al-Muntazam dihikayatkan. Ja'far Al-Murta'ish ini diceritakan, ada orang cerita sama beliau, "Inna fulanan yamshi 'alal ma'." Wahai Ja'far, fulan jalan di atas air. Keren gak? Ada orang sholat di atas pohon pisang, ya. Sholat di atas pohon, sholat di atas air. Ja'far, ada orang jalan di atas air. Maka berkata Ja'far Al-Murta'ish menanggapi cerita orang ini, "Inna man makkanahu Allahu min mukhalafati hawahu fahuwa a'zamu min al-mashyi 'ala al-ma'." Sesungguhnya barang siapa yang Allah teguhkan dia dalam hal menyelisihi hawa nafsunya, dia istiqomah enggak menuruti hawa nafsunya, fahuwa a'zam, maka orang maka perbuatan menyelisihi hawa nafsu itu lebih agung dibandingkan jalan di atas air. Jadi jemaah sekalian, kalau antum tergejolak hawa nafsu kemudian antum berhasil menahannya, dan termasuk kaziminal ghaiz, yaitu antum emosi, mau marah, antum tahan-tahan, itu lebih mulia, lebih agung dibandingkan antum bisa jalan di atas air. Ya, enggak ada manfaatnya jalan di atas air terus kenapa? Ya udah, biarin aja. Tapi kalau antum bisa menahan gejolak emosi. Istri misalnya kurang memuaskan, istri saya ini enggak seperti yang saya harapkan. Itu kan bisikan setan juga tuh. Antum tahan. Enggak usah diucapin lah. Baik-baikin aja istri saya. Insya Allah bakal menjadi lebih baik insya Allah kalau dibaik-baikin. Kok saya marah, istri saya juga enggak terima, kasihan nanti. Wah, ketika antum tuh bisa memanage seperti itu, udah enggak jadi marah, itu lebih mulia dibandingkan bisa jalan di atas air. Ya. Itu berkaitan dengan menahan hawa nafsu jemaah sekalian, karena hawa nafsu itu adalah pintunya atau celahnya setan dan juga marah. Banyak orang kesurupan karena hawa nafsu. Kesurupan dalam artian, wallahi ana tadi ke sini, Pak. Di sebelah kiri di daerah mana? Pondok Gede. Itu ada anak-anak muda. Tadi sebelum subuh ini jam 4 mungkin. Ya, subuh kan jam 4 lewat 20-an kira-kira. Jam 4-an mungkin anak masih di jalan. Anak-anak muda lagi pada gini-gini, ya. Dengan adanya radio atau tape yang besar dangdut atau disco. Beragam anak muda banyak. Anak-anak muda lagi. Bentar lagi subuh anak pikir. Lihat bagaimana orang ketika mengikuti hawa nafsu. Sekarang pikirkanlah, pikirkan. Joget kayak gini, itu ada enggak faedahnya? Ya Allah, buat olahraga, astagfirullah, buat olahraga. Ya kan? Alasannya gitu sekarang. Itulah syaitan. Bagaimana caranya supaya manusia itu bisa melegalisir hawa nafsunya? Dibuatlah label, kalimat, alasan supaya kelihatannya benar itu. Oh, ini kan olahraga ini. Tapi kan kayak orang bodoh kayak gini-gini. Apa cuma? Ya, Pak. Coba musiknya di stop, dia gini-gini sendiri. Pasti antum bilang orang gila ini kayak gini, ya kan? Emang itu asli setan senang itu seperti itu. Ya. Sebagian dari orang-orang yang nasyid-nasyid itu, beberapa dari mereka alat-alat musik seperti gitar, bass atau drum, apa namanya, pakai mulut, dus dus dus gitu. Itu hukumnya gimana? Kalau Syekh Shalih Al-Fauzan kata enggak layak itu muslim lidahnya dipakai buat gitu meniru-niru alat musik. Dem dem dem dem gitu kan. Mendingan buat zikir, ya enggak? Zikir berpahala besar daripada buat hal-hal seperti itu. Lihat ya, semoga Allah Ta'ala hindari kita dari emosi berlebihan dan juga hawa nafsu yang tidak terjaga. Wallahul musta'an. Mas, ini sebagai sebagai hadiah buat antum, Syekh Qori buat antum, fadhal. Mudah-mudahan manfaat. Jazakallah khair atas pembacaannya ya. Bukunya dibalikin ya. Jangan dibawa pulang. Itu bukunya dipinjamkan milik masjid, diwakafkan untuk masjid. Semoga bermanfaat, kita gunakan untuk kajian bulanan tiap hari Ahad pekan kedua subuh insyaallah. Kita cukup insyaallah sampai sini. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.